Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyirul ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang kembali dengan taufiknya kita dipertemukan di pagi hari yang berbahagia ini di dalam majelis ilmu yang mulia, pembahasan untuk mengkaji petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, untuk memotivasi kita agar senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalatu Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita saat ini masih melanjutkan pembahasan yang sangat menarik di kitab ini, masih seputar atau kelanjutan dari pembahasan tentang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di pertemuan yang terakhir kemarin kita telah membahas dalil-dalil dan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim tentang buruknya ya orang-orang yang berpaling dari petunjuk wahyu, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini menjerumuskan mereka ke dalam ittiba'ul batil, mengikuti kebatilan, mengikuti jalan yang sesat, na'udzubillah min dzalik. Baik, kemudian di sini di penjelasan lanjut ini, kelanjutannya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan tentang segala bentuk kedekatan manusia, pengikut dan orang-orang yang diikuti. Kedekatan dan kecintaan mereka sewaktu di dunia akan berakibat lebih fatal dan lebih buruk di akhirat nanti. Kita akan baca. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, surah Al-Furqan ayat ke-27 sampai ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'udzu dzalimu وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. Dan ingatlah ketika hari orang yang zalim akan menggigit jarinya, menggigit kedua tangannya, sambil dia mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai, alangkah baiknya sewaktu dulu di dunia aku mengambil jalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani, celakalah. Alangkah baiknya dulu aku tidak menjadikan si fulan ini sebagai kekasih atau teman dekatku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari mengingat Allah setelah datang petunjuk, dan bahwasannya syaitan itu adalah musuh yang selalu berpaling atau meninggalkan manusia. Ini keadaan orang yang saling mengikuti, saling menuruti tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, saling loyal dan saling mencintai, maka nasibnya seperti ini. Dia akan menyesali orang-orang yang dekat dengannya yang ternyata tidak membimbing dia untuk mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadikannya berpaling dari petunjuk tersebut. Taib, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, fakullu man ittakhadha khalilan ghairar rasuli sallallahu alaihi wasallam yatruku li aqwalihi wa ara'ihi ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu qailu hadhihi al-maqalati la mahalata. Maka semua orang yang mengambil khalil, mengambil kekasih terdekat selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang menjadikan pengikut siapa yang menjadi pengikut setia seorang manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dia meninggalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti orang yang diikutinya tersebut, ya, karena berpegang teguh dengan ucapan atau pendapat orang yang dikaguminya tersebut, semua orang yang melakukan ini maka sesungguhnya dia akan mengucapkan ucapan ini pada hari kiamat nanti dan pasti demikian. Jadi di sini orang yang berpaling dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan mengatakan, "Duhai, alangkah baiknya seandainya dulu di dunia aku mau mengambil jalan bersama Rasul. Celakalah seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan ini sebagai orang yang aku kagumi, orang yang selalu aku ikuti pendapatnya." Ini perkataan akan diucapkan oleh setiap orang yang menjadikan panutannya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dia meninggalkan sunnah Rasulullah SAW karena hanya karena mengikuti, membela dan mengambil pendapat dari tokoh yang dikaguminya. Na'udzubillahi min dzalik. Walihada hadzal khalilu kanna anhu bismi fulan idzan likulli muttabi'in awliya'un min dunillahi. Naam. Idz likulli muttabi'in awliya'un min dunillahi fulanun wa fulan. Naam, idh likulli muttabi'i awliya li muttabi awliya'in min dunillahi fulanun wa fulan. Naam, kata beliau, oleh karena itulah yang disebut sebagai khalil, kekasih yang selalu diikuti, tokoh yang dikagumi, yang selalu diikuti pendapatnya, di sini Allah menyebutkan kunyahnya, ya, menyebutkan namanya dengan fulan, tidak disebutkan nama tertentu. Dengan nama fulan. Karena semua yang diikuti, yang dijadikan sebagai panutan, maka dia adalah dijadikan sebagai wali-wali penolong selain Allah, yang dia akan disebutkan fulan wa fulan. Masing-masing punya fulan tersendiri yang diikuti, masing-masing. Fahadha halul khalilainil mutakhallaini ala khilafi ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'alu tilkal khillati ilal adawati wal la'nah. Maka inilah keadaan orang yang saling berkasih sayang, dua orang yang saling berkasih sayang, yang saling menjadikan panutan, yang saling mengagumi untuk menyelisihi ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kesudahan dari kedekatan tersebut akan menjadi permusuhan dan saling melaknat pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Kama qala ta'ala, sebagaimana makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Naam. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-akhilla, semua orang yang saling menjalin kedekatan, yang saling mengagumi, saling mengikuti, pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh satu sama lainnya. Masing-masing akan bermusuhan dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa saja yang mereka menjadikan kedekatan dan hubungan mereka dalam rangka untuk mentaati petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Baik, jadi ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, serta para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM, di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa al-khillah, kedekatan, yang termasuk di dalamnya adalah fanatik dengan tokoh yang dikagumi, yang menjadikan semua pendapatnya kita ikuti, na'udzubillahi min dzalik, sampai pun menyelisihi hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ini termasuk bentuk khillah. Mengikuti dan loyal selalu dengan pendapatnya, tidak peduli salah atau benarnya. Ini nasibnya adalah seperti ini, akan menjadi musuh saling melaknat pada hari kiamat. Akan menjadi penyesalan seperti ayat yang tadi yang pertama kita bacakan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya inilah pentingnya seseorang yang mengenal konsekuensi dari dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imam panutannya. Dia mengatakan waraditu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Aku ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulku, panutanku, dan hanya dia yang diikuti semua ucapannya, karena semua ucapan beliau adalah bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Wa qad dzakara ta'ala hal haula'il atba'i wa hal man ittaba'ahum fi ghairi mawdhi'in min kitabih. Oleh karena itulah dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keadaan para pengikut ini dan keadaan orang-orang yang mereka ikuti di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Coba kita lihat. Misalnya kaqoulihi ta'ala di firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab 66-68. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal 'anhum la'nan kabira. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat nanti ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, mereka mengatakan, ya laitana, duhai alangkah baiknya dulu sekiranya kami mau mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Dan mereka berkata, wahai Rabb kami, sungguh waktu kami di dunia kami mengikuti, mentaati para pemimpin-pemimpin kami, mentaati orang-orang yang kami tokohkan, dan para pembesar-pembesar kami yang kemudian mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada mereka dua kali lipat dari azab, serta timpakanlah laknat yang besar untuk mereka. Ini keadaan yang terjadi ketika mereka telah masuk ke dalam neraka, saling melaknat dan saling mendoakan keburukan karena memang hubungan mereka di dunia tidak dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhirat mereka saling menyalahkan, bahkan mendoakan keburukan, ya. Oleh karena itu para pengikut ini justru mendoakan orang-orang yang diikutinya untuk ditimpakan laknat yang besar dan diberikan azab dua kali lipat. Na'udzubillahi min dzalik. Taib tamannal qaumu ta'atallahi wa rasuli hina la yanfa'uhum dzalik wa tarafu bi annahum ata'u kubara'ahum wa ru'asa'ahum wa tarafu bi annahum la udhra lahum fi dzalik wa annahum ata'u as-sadati wal kubara'a wa asawur rasula wa alat tilka ta'atu wal muwalatu ila qawlihim rabbana atihim dhi'faini minal adhabi wal anhum la'nan kabira. Tamannal qaum, ada satu kaum yang disebutkan di ayat ini, mereka mengangan-angankan untuk bisa taat kepada Allah dan Rasulnya ketika tidak bermanfaat lagi ketaatan tersebut. Sudah di hari kiamat sudah mendapatkan azab, baru mengangan-angankan hal tersebut. Ya, ini mengangan-angankan sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Dan mereka mengakui bahwa mereka dulu mentaati pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh yang mereka kagumi. Serta mereka mengakui bahwa tidak ada alasan bagi mereka dalam hal ini. Dan bahwasanya mereka hanya mentaati para pemimpin dan tokoh-tokoh tadi. Serta menyelisihi petunjuknya Rasul. Maka kembalilah ketaatan mereka kepada tokoh-tokoh ini. Loyalnya mereka dalam mengikuti tokoh-tokoh yang mereka kagumi ini. Sampai di akhirnya mereka mengucapkan ucapan tadi. Rabbana atihim dhi'faini. Ya Allah, timpakanlah kepada mereka dua kali lipat azab. Dan timpakanlah kepada mereka laknat yang sangat besar. Na'udzubillahi min dzalik. Coba kita lihat. Tidak ada yang bisa membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala selain Allah sendiri. Tentu dengan sebab kita setia mengikuti petunjuknya di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat untuk menolong hamba-hambanya yang juga setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang setia mengikuti petunjuknya mendahulukan ucapannya dibandingkan ucapan yang lain. Nah, kalau di dunia sendiri mereka hanya mendahulukan ucapan tokoh-tokohnya sampai pun datang dalil yang sahih mereka tinggalkan, bagaimana akan pantas mereka ini mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara mereka tidak melakukan pembelaan dan selalu mengikuti petunjuk beliau sewaktu di dunia. Maka ini cukup menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Wa fi ba'di hadza ibratun lil aqil wa mau'izatun syafiyatun wa billahi taufik. Dan pada sebagian ayat yang disebutkan di sini di antara banyak ayat-ayat Al-Qur'an cukup menjadi pelajaran bagi orang yang berakal. Cukuplah ini menjadi pelajaran bagi orang yang berakal, merupakan nasihat yang sangat mendalam dan taufik hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi ini menggambarkan kepada kita tentang akibat berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya hanya karena mengagumi, ingin mengikuti pendapat tokoh yang dikagumi. Ini jelas bertentangan dengan konsekuensi hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan ini jelas bertentangan dengan konsekuensi seorang muslim yang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Baik. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surat Al-A'raf ayat 37-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibum minal kitab." Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu ayna ma kuntum tad'una min dunillahi qalu dhallu 'anna wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Qala adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nari kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fu walakin la ta'lamun wa qalat ulahum liukhrahum fama lakum 'alaina min fadl fadhukul 'adzaba bima kuntum taksibun. Ayat yang panjang ini ya menjelaskan juga pelajaran penting bagi kita tentang keadaan orang yang saling setia mengikuti di dunia yang tidak dilandaskan dengan kebenaran, maka nasibnya akan saling mencela seperti yang diterangkan tentang ucapannya para penghuni neraka di ayat ini. Siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih suka menganiaya dibandingkan orang-orang yang berdusta? Mengada-ngada atas nama Allah dengan kedustaan atau mendustakan ayat-ayat-Nya. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan bagian dari ketentuan Allah. Sehingga ketika datang kepada mereka rasul-rasul utusan kami, ya, para malaikat yang mewafatkan mereka, mereka akan berkata pada hari kiamat nanti, aina ma kuntum tad'una min dunillah. Mana? Ya, para malaikat ini berkata kepada mereka, mana sembahan-sembahan yang dulunya kalian seru selain Allah? Maka mereka pun menjawab, qalu dhallu anna. Mereka hilang, tidak ada lagi. Tidak bisa berbuat apa-apa. Maka mereka bersaksi kepada diri mereka sendiri bahwasanya mereka dulu di dunia adalah orang-orang yang kafir. Qala adkhulu. Maka Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam umat-umat yang telah berlalu sebelummu dari kalangan jin dan manusia di dalam neraka. Masuk, bergabunglah bersama mereka. Setiap kali sekelompok orang masuk ke dalam neraka, maka dia akan melaknat sekelompok yang lainnya. Sehingga ketika semua telah masuk ke dalam neraka, maka yang terakhir mengatakan kepada yang pertama, wahai Rob kami, mereka inilah yang menyesatkan kami sewaktu di dunia. Maka berikanlah kepada mereka azab yang berlipat ganda di neraka ini. Qala, maka Allah berfirman, masing-masing kalian akan mendapatkan azab yang berlipat ganda, akan tetapi kalian tidak mengetahuinya. Maka orang-orang yang pertama berkata kepada yang paling terakhir, sungguh tidak ada keutamaan bagi kalian melebihi kami, maka rasakanlah azab neraka yang pedih ini dari perbuatan yang dulu kalian lakukan, yang dulu pernah kalian kerjakan. Ini juga contoh ayat yang menjelaskan tentang keburukan hubungan mereka pada hari kiamat nanti. Mereka saling melaknat, meminta agar ditimpakan azab yang berlipat ganda kepada orang-orang yang dulu dekat dan saling mencintai di antara mereka yang landasannya bukan karena mempelajari dan mengamalkan kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala kemudian berkata, "Falyatadabbaril 'aqilu hadhil ayat wa mashtamala alaihi minal ibar, maka hendaknya orang yang berakal merenungkan ayat-ayat ini dan memikirkan, mengambil pelajaran atau faedah penting, nasihat di dalam kandungan yang sangat indah yang terdapat di dalam ayat-ayat ini. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, dimanapun antum berada, demikian juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Inilah penjelasan yang cukup memberikan pelajaran penting bagi kita tentang keharusan mengikuti dan berusaha selalu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan, meskipun bertentangan dengan keinginan kita, bertentangan dengan kebiasaan yang telah kita lakukan, bertentangan dengan pendapat orang-orang yang kita kagumi, tokoh-tokoh yang kita cintai. Justru kecintaan kita kepadanya akan semakin benar kalau kita mengikuti pendapatnya karena kebenaran dalil yang ada. Dan ketika menyelisih dalil, maka kita berpaling dari pendapat tersebut untuk mengikuti pendapat yang benar, yang bersumber dari ayat-ayat dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, insyaAllah cukup sampai di sini apa yang kita bisa sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga kita bisa mengambil pelajaran untuk menguatkan keimanan kita, menjadikan hijrah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hijrah kita kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat nilai yang sempurna dan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Nah. Baik, terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fik atas bahasan materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, setelah sesi materi yang saya sampaikan, kami undang Anda untuk bersoal jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan telepon atau dengan pesan singkat maksud kami di 0819896543. Silakan, di kesempatan pertama kami buka dari penelpon 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke pertanyaannya Ibu. Ini Ustaz, kalau kita misalkan lewat di kuburan kiri kanan jalan tuh ya Ustaz, setiap hari kita lewat ke situ, apakah disyariatkan kita membaca doa ziarah kubur apa tidak ya Ustaz? Mohon penjelasannya ya Ustaz ya. Baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Yang saya pahami dari pertanyaan tadi, ya pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Ibu yang bertanya tadi, yang saya pahami, kuburan ini ada di pinggir kanan dan kiri jalan. Jalan, maksudnya jalan umum ya. Berarti tentunya dia ada pagarnya mestinya. Artinya karena ini jalan umum, berarti yang saya pahami ya, kuburan tersebut ada pagar yang kalau kita lewati jalan tersebut berarti kita bukan masuk ke dalam kompleks pekuburan. Kalau belum tidak masuk berarti tidak tidak termasuk kita mengunjungi kuburan tersebut karena kita hanya melalui jalan. Itu yang saya pahami. Ya, kalau seandainya jalan tersebut benar seperti yang saya gambarkan tadi, maka tidak disyariatkan karena kita sekarang hanya lewat di luarnya. Hanya kebetulan kita melintas di sampingnya. Beda kalau seandainya mungkin saja maksudnya jalan tadi melewati tengah-tengah kuburan, kita harus masuk di pintu gerbang kuburan karena kita butuh lewat di situ, kita lintasi sambil kita ke tempat tujuan kita di seberang sana misalnya, maka berarti kita masuk ke dalam kuburan. Ya, disyariatkan kita membaca. Kalau ini kuburan muslim, kaum muslimin, pekuburan kaum muslimin, maka disyariatkan kita membaca karena kita masuk ke dalam kuburan tersebut sekaligus kita niatkan untuk menziarahi kuburan yang diperbolehkan, ya, diperbolehkan bagi laki-laki dan bagi perempuan hanya sesekali, tidak boleh terus-menerus karena ada laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap zawaratil kubur, bagi perempuan-perempuan yang banyak menziarahi kubur. Artinya kalau cuman tidak sering-sering maka itu diperbolehkan. Itu yang saya pahami. Jadi kalau yang pertama tadi ini mungkin yang lebih jelas, kalau itu di luar ya, kita lewati hanya karena itu di jalan luar dan kuburan tersebut ada pagar pembatasnya, berarti kita tidak termasuk sedang menziarahi kuburan tadi. berarti tidak disyariatkan membaca doa berziarah kubur. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu, terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Silakan di kesempatan kedua masih kami coba sapa dari penelpon 0218236543. Silakan. Silakan Bapak atau Ibu yang sudah masuk via telepon. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dengan siapa dari mana? Dengan Junaidi dari Sulawesi Utara. Pak Junaidi, mohon maaf sebelumnya dikecilkan dulu volume radio atau televisinya. Silakan. Ya. Saya mau tanya, Ustaz, rincian orang yang meninggal hari Jumat itu gimana ya, Ustaz? Terima kasih, jazakumullah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Junaidi. Naam, silakan, Ustaz. Iya, rincian, barakallahu fikum ya, pertanyaan yang bermanfaat sekali. Jadi rincian orang yang meninggal di hari Jumat, maksudnya ini rincian apa? Mungkin maksudnya yang disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Ahkamul Janaiz, termasuk tanda-tanda orang yang meninggal di atas kebaikan, yaitu meninggal pada hari Jumat. Ya, meninggal pada hari Jumat, memang ini hadisnya sahih. Ya, tentu saja maksudnya orang yang meninggal di hari Jumat ini kan kita katakan tanda-tanda, ciri-ciri, ya, dia meninggal di hari Jumat. Tetapi tentu saja kalau seandainya, ya na'udzubillah min dzalik, ada orang meninggal di hari Jumat dalam keadaan waliyadzubillah dia sedang berbuat maksiat, dia sedang misalnya tidak sholat Jumat padahal dia wajib melaksanakannya, jelas ini meskipun dia meninggalnya di hari Jumat tidak bisa kita katakan ini tanda-tanda kebaikan, karena pada saat yang sama justru dia melakukan perbuatan yang buruk, na'udzubillah min dzalik. Ya, tentu yang dimaksud dengan hari Jumat itu mulai dari hari Kamis sore matahari terbenam, mulai dari Jumat, malam Jumat berarti ya, Kamis malam ketika matahari terbenam sampai berikutnya sampai hari Jumat sampai matahari terbenam, itulah yang dikatakan sebagai hari Jumat. Yang disebutkan di dalam hadis yang sahih ini merupakan ciri-ciri kematian yang baik, tapi tetap tidak boleh kita memastikan. Kita katakan ini tanda kebaikan, mudah-mudahan Allah jadikan ini merupakan kematian yang baik karena ada dalil yang mendukungnya, tapi tidak boleh kita memastikan karena yang tahu kepastian hati seseorang cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Untuk jawaban dan nasihat Al-Ustaz, masih di kesempatan yang berikutnya dari penelpon kembali 0218236543, Anda yang akan bertanya silakan kami coba sapa kembali. Silakan untuk yang ketiga 0218236543, dan mohon maaf dikecilkan volume atau suara dari televisi dan radio di rumah Bapak atau Ibu sebelum menelpon kami. Silakan kembali di 0218236543. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dengan siapa dari mana? Ini dengan hamba Allah dari Papua ini, Pak. Ya, Bapak, mohon maaf sebelumnya dikecilkan terlebih dahulu dari volume TV-nya atau ya, agak jauh dari monitor televisi. Iya. Ya, silakan Bapak, pertanyaannya, Pak. Mau tanya ini, Pak. Ini kan saya sering diganggu sama setan. Bagaimana itu kalau diganggu salah, dalam hal apa, Bapak? Mohon maaf. Artinya kalau kita lagi salat, Pak, diganggu. Tidak konsen begitu. Oh, tidak ada konsentrasi kadang, diganggu. Iya, ya, kadang kita konsentrasi tidak lama menyeberang lagi karena gangguan. Oh, iya. Apakah, iya, yang saya mau tanyakan Ustaz, apakah salat kita bisa tetap diterima oleh Allah atau bagaimana? Iya, mohon baik jawabannya dari Ustaz. Terima kasih Bapak, interaksi yang disampaikan pertanyaannya barakallahu fik. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Bapak yang ada di Papua ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau serta kita semua dan semua kaum muslimin dalam kebaikan ya. Ya, pertanyaannya tadi tentang masalah syaitan yang selalu menggoda manusia di dalam sholat. Kita kadang-kadang ingat, konsentrasi kemudian lupa lagi. Apakah Allah akan menerima sholat ini? Kita katakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Yang jelas kita sungguh-sungguh untuk mengusahakan agar bisa khusyuk dalam sholat kita, ya. Kalau ada gangguan ini kita segera menepisnya, kita kembalikan lagi, kita berjuang untuk bisa melawan tipu daya syaitan tersebut. Baik, di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Pak, ini ada solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat Utsman ibn Madz'un radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan masalah tadi. Ada yang mengganggu dirinya, syaitan yang mengganggu dirinya, memecah konsentrasinya atau menghilangkan khusyuknya ketika salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaaka syaitanun yuqalu lahu Khinzab." Itu adalah syaitan yang namanya Khinzab. Khinzab. Fa idza ahsastahu, kalau kamu rasakan kehadirannya atau gangguannya dalam salatmu, maka berlindunglah kepada Allah, ya. Kemudian meludahlah ke arah kiri 3 kali, ya, bukan merudah, menghembus. Ya, melakukan nafas, ya, ini berhembus. Seperti itu. 3 kali. Ucapkan dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian 3 kali. Ini diperintahkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita rasakan ada godaan syaitan. Kata Utsman bin Madz'un radhiyallahu taala anhu, setelah itu maka aku praktekkan, maka setelah itu Allah hilangkan dariku gangguan syaitan atau godaan syaitan tersebut. Ini sunnah Rasulullah SAW kita praktekkan ketika kita merasakan ada gangguan dan godaan syaitan. Tentu juga kita selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan, terhindarkan dari gangguan-gangguan tadi dan dimudahkan untuk meraih sholat yang khusyuk, sholat yang sempurna. Nah, barakallahu fikum. Jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Bapak di Papua tadi, semoga bermanfaat. Berikutnya kami angkat dari pesan singkat dari pendengar kita di Kalimantan Selatan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan dan nasihatnya, apakah orang yang dianggap sebagai wali Allah yang kemudian wafat bisa memberikan keberkahan bagi orang-orang yang masih hidup dan disyariatkan bagi kita untuk mendatangi kubur-kuburnya di dalam mencari keberkahan? Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat dari hal ini. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya dari Kalimantan tadi. Maka jawabannya, hal ini tidak benar dan tidak disyariatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, hamba Allah yang terbaik, tidak bisa memberikan keberkahan setelah beliau meninggal dunia, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan setiap orang yang telah meninggal dunia itu وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَهُنْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Di hadapan mereka ada barzah, penghalang antara dunia dengan alam kubur sampai hari kebangkitan. Ya, jadi tidak ada manfaat yang mereka bisa berikan kepada manusia. Justru manusia yang bisa memberikan manfaat dengan mendoakan kepada mereka supaya diampuni dosa-dosanya, supaya diterima amal-amalnya. Jadi tidak benar kalau ada ajaran yang mengajarkan seperti tadi, bahwa wali itu bisa memberikan manfaat, maka kita datang meminta. Ini semua malah membawa kepada perbuatan-perbuatan syirik. Karena mereka telah meninggal dunia, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ingat kita ketika meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, atau beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad SAW, maka beliau sekarang telah meninggal dunia, telah wafat, ya, dengan mulia. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak ada kematian dan tidak akan mati selama-lamanya. Inilah yang harus kita yakini. Manusia ketika berakhir, maka terputus semua amal-amalnya, tidak ada manfaat yang bisa diberikannya, ya. Sedangkan mereka masih hidup saja terbatas yang bisa diberikan. Hanya memberikan sesuatu kepada orang yang di dekatnya dan terbatas kemampuan tersebut. Itu pun semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka telah mati, yang orang mati itu tidak bisa berbuat kebaikan apa-apa atau mendatangkan keburukan apapun untuk orang-orang yang ada di dunia ini. Oleh karena itulah keyakinan seperti ini mendatangkan keberkahan dan yang lainnya, ini bukanlah keyakinan yang benar. Ini justru membawa kepada perbuatan syirik. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka tidak pernah melakukan meminta-minta di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wali-wali Allah yang terbaik seperti para sahabat, misalnya Abu Bakar As-Siddiq, tidak pernah dari para sahabat yang lain yang datang ke kuburan beliau setelah beliau meninggal dunia. Demikian pula tidak kepada kuburannya Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan para sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan wa fikum barakallah. Selanjutnya dari pesan singkat yang kami terima dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz mohon nasihat dan penjelasannya, bagaimanakah jika orang tua yang sudah wafat pernah berbuat kesyirikan apakah kita sebagai anak masih diperbolehkan untuk memohonkan ampunan, rahmat dan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita yang sudah meninggal tersebut, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Iya, barakallahu fikum. Kalau kita mengetahui orang tua kita, ya, atau orang tua yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan perbuatan syirik, dan kita ketahui perbuatan syirik itu syirik besar, ya, perlu kita lihat keadaan apakah orang tua kita ini termasuk orang yang kira-kira sudah faham atau belum. Ya, apakah dia orang yang sudah faham, sudah mengerti itu kesyirikan, sudah pernah datang nasihat kepadanya. Kalau kita perkirakan dia orang yang sudah faham, sudah dinasihat, tapi dia menentang, membangkang, bahkan dia misalnya termasuk orang yang melakukan perbuatan syirik dan tokoh, misalnya dukun atau yang lainnya, mengajak manusia untuk melakukannya, maka yang seperti ini tidak pantas untuk kita mohonkan ampun kepadanya. Tapi ada mungkin orang tua yang tidak mengetahui bahwa ini kesyirikan, atau dia hanya terpengaruh, atau dia melakukan mungkin hanya sekedar ikut-ikutan kebiasaan tanpa ada yang pernah menasihati dia. Maka Allah Ta'ala alam bisawab, mudah-mudahan orang tua seperti ini masih dapat uzur karena, ya, kejahilannya, ketidakfahamannya terhadap masalah tersebut. Ya, ada sebagian orang-orang yang mungkin tidak punya pendidikan dan tidak memahami, tidak mengetahui keburukan perbuatan, maka dia cuma ikut-ikutan saja. Maka tentu beda dengan keadaan orang yang pertama, yang dia sudah faham, bahkan dia merupakan tokoh yang mengajak kepada perbuatan buruk tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Ustaz. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di media-media TV nasional ada beberapa acara yang menampilkan seorang perukiah yang diklaim bisa melihat hal-hal gaib atau jin-jin yang berada di sekitarnya atau yang merasuk ke dalam tubuh orang lain, Ustaz. Mohon nasihatnya, apakah hal ini benar dan bisa kita percaya? Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini, karena begitu banyak dari kaum muslimin yang percaya dan terpengaruh terhadap hal ini. Terima kasih, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ya, bisa dipastikan ini tidak benar. Bahkan orang yang perukiah seperti ini mungkin dibantu dengan jin dan dia sendiri butuh dirukiah. Ya, yang saya dengar juga ada sebagian dari keluarga yang mendaftar kepada dia, keluarga dari orang lain yang mendaftar kepada dia dan disuruh bayar sekian juta. Jadi jelas-jelas sangat komersil sekali. Ya, kalau ini betul terjadi, dia bisa melihat hal-hal yang gaib tadi, maka ini dengan bantuan jin. Dan hal-hal yang seperti ini dilakukan oleh para jin untuk memudahkan manusia tertarik dengan mengikuti cara-cara yang mereka lakukan yang tentu tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah SAW tidak mengakui untuk melihat hal-hal yang seperti ini, ya. Kemudian para sahabat juga tidak melakukannya. Yang disyariatkan dalam Islam kita meruqyah, dengan ruqyah yang disyariatkan membacakan Al-Qur'an, atau kita mengusir jin, menyuruh dia keluar, atau kita dia misalnya mengajak dia masuk Islam. Ini ada syariatnya. Adapun yang seperti yang dilakukan seperti dalam pertanyaan tadi, maka ini bisa terjadi hanya dengan bantuan jin-jin yang jahat dalam rangka menjerumuskan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al-Ustaz. Di kesempatan berikutnya masih ada sepertinya waktu tersisa, Ustaz, ya, untuk kembali memberikan kesempatan dari penelpon di 0218236543. Silakan Anda yang akan bertanya kepada al-Ustaz secara langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Dengan hamba Allah, Ustaz. Silakan. Saya mau bertanya, kalau misalnya acara televisi yang katanya ada orang indigo-indigo itu, Pak Ustaz? Iya. Itu kalau misalnya dia bisa melihat jin itu-gitu, itu kalau misalnya kita menonton, kita ikut tolong menolong dalam permusuhan dan dosa, apakah kita nggak boleh menontonnya, Pak Ustaz? Iya. Ya, itu saja, Ibu. Ya, baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Barakallahu fiikum. Orang-orang yang mengaku ada indigo-indigo begini, punya indera keenam atau yang lainnya, ini semua terjadi dengan bantuan jin. Kadang disadari oleh seorang, kadang tidak disadari. Kalau kita mengetahui acara-acara tersebut bukanlah acara yang benar, jangan diikuti, kita malah takutnya terpengaruh. Mungkin lewat tontonan tersebut malah bisa, ya, mengirim jinnya kepada kita sehingga kita pun akan terpengaruh. Na'udzubillahi min dzalik, maka dihindarkan tontonan-tontonan seperti ini, tidak benar. Jangan kita ikuti karena dikhawatirkan keburukannya akan sampai kepada kita sehingga akan menyusahkan kita sendiri nanti. Nah, malahnya kita harus berlindung kepada Allah agar dihindarkan dari hal-hal tersebut. Barakallahu fikum. Nah. Terima kasih jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Silakan di kesempatan berikutnya 0218236543 kami coba sapa kembali untuk Anda yang akan bertanya secara langsung. Silakan. Ya. Halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, pertanyaannya. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Iya, silakan. Dulu kan saya sakit mata. Iya. Terus saya minta biaya sama bekas majikan saya. Iya. Dikasih. Terus saya dioperasi matanya pakai BBJS, nggak mau nahan duit itu. Mm-hmm. Itu pertanyaan saya, itu hukumnya bagaimana? Apa nanti di akhirat saya mukanya seperti tengkorak di hadapan Allah? Jadi biaya yang dari majikan ibu tadi, mantan majikan ibu tadi, tidak digunakan semestinya begitu ya? Jadi menggunakan BPJS ya, Bu ya? Iya. Baik. Ya. Iya. Terima kasih Ibu Barakallahu fiik atas interaksi dan pertanyaannya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fiikum. Iya, pertanyaan dari ibu tadi bagaimana hukumnya? Jadi bagaimana hukumnya dia telah mendapatkan uang dari seseorang ya untuk membantu pengobatan sakitnya, ternyata dia dapatkan dari arah yang lain sehingga uang tersebut tidak digunakan. Kita katakan kalau orang tadi memberikan itu untuk tujuan tadi, harusnya kita gunakan sesuai dengan amanahnya. Kecuali kalau dia mengatakan ini gunakan untuk kepentinganmu apa saja, itu beda lagi keadaannya. Tapi kalau dikatakan tadi untuk pengobatan sakitmu ini, maka digunakan harusnya untuk itu. Maka kalau seandainya terjadi seperti ini, harusnya dia hubungi kembali orang yang memberikan kepadanya uang tersebut, sampaikan bahwasanya ternyata saya dapatkan keringanan dari jalur lain, ya apakah uang ini boleh saya gunakan untuk yang lain atau tidak, gitu. Itu yang lebih selamat bagi dia untuk dia terhindarkan dari keburukan menggunakan uang tidak sesuai dengan peruntukannya tadi. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian untuk ibu yang bertanya tadi. Silakan di kesempatan berikutnya masih dari 0218236543 untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya via telepon. Saya coba sapa kembali. Silakan. 3643. Iya. Bapak atau Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, pertanyaannya dengan siapa, dari mana sebelumnya? Dari Arman di Pemulang. Pak Arman, silakan. Ustaz. Iya. Silakan, Pak. Arman di Pemulang. Oh, Pak Arman, silakan pertanyaannya, Pak. Saya mau nanya ini, Ustaz. Bagaimana kalau kita menyikapi orang yang melakukan hal-hal bid'ah? Ya. Bapak fokus kepada telepon saja, Pak ya. Tidak ke monitor radio atau televisinya. Baik. Karena ada feedback, Pak. Silakan pertanyaannya, Bapak. Yang saya tanya mengenai menyikapi orang-orang ahli bid'ah gitu, Pak. Mm-hmm. Jadi kita selalu untuk menyikapinya bagaimana? Sikap secara khusus dalam hal apa, Pak? Artinya seperti dia merasa mempunyai kelebihan-kelebihan gitu. Kelebihan dari sisi? Dari ibadah dia, dalam iya. Amalan-amalan dia gitu. Ya, itu saja, Bapak? Sudah, itu aja. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Barakallahu fiik. Pak Armen, silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiikum. Bapak ya, yang ada di Pamulang tadi, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, menyikapi orang yang melakukan perbuatan bid'ah dan merasa punya kelebihan ya dibandingkan kita, kita katakan memang namanya perbuatan bid'ah itu berlebih-lebihan dalam urusan agama, itulah kelebihannya ya. Dan kelebihan seperti ini mencelakakan. Kata Rasulullah SAW, iyakum wal gulu wa fiddin fa innama halaka mangkana qablakum bil gulu wa fiddin. Hati-hati kamu dari sikap berlebih-lebihan dalam urusan agama, karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelummu karena sikap berlebih-lebihan dalam urusan agama. Yang jelas kita menyikapi dia dengan nasihati terus. Asalnya orang yang berbuat salah itu kita sikapi seperti orang yang sakit. Kasihan dia berpenyakit, tidak paham agama. Orang yang berpenyakit kita kasihani, kita beritahu ini obatnya, suruh berobat. Kita nasihati dia, sampaikan kepadanya dalil, berikan buku-buku atau ceramah-ceramah yang mungkin ringan dan bisa difahaminya. Kalau sampai dia merasa bersalah, kita jauhkan dia daripada terpengaruh dengan kata-katanya. Tapi yang jelas, untuk awalnya kita dekati dan berusaha menasihati dia semampu yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya untuk bisa menerima dan kembali kepada kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Jawaban dan nasihatnya, dan tampaknya ini adalah yang terakhir Ustaz ya, karena waktu yang terbatas dan ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan, silahkan. Ya, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM. Apa yang kita bahas di kesempatan kali ini adalah menegaskan bahwa berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya karena kekaguman terhadap orang-orang tertentu, karena loyal atau terlalu fanatik kepada pendapat tertentu, ini akan mencelakakan dunia dan akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Makanya konsekuensi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, konsekuensi orang yang ingin hijrah dengan benar kepada Allah dan Rasulnya harus meninggalkan hal-hal yang seperti ini. Dia harus hanya setia mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun menyelisihi pemahamannya, kebiasaannya selama ini, menyelisihi pendapat tokoh-tokoh yang dikaguminya, tetap dia harus mendahulukan untuk kembali kepada petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena inilah wahyu dari Allah yang dijamin kebenarannya. Mudah-mudahan kita akan melanjutkan kembali insyaallah di pertemuan yang akan datang, kelanjutan dari pembahasan yang sangat bermanfaat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah saya cukupkan, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.